Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan kembali melanjutkan taklim sebagaimana di waktu sebelum Ramadan dengan jadwal seperti sebelum Ramadan, demikian pula materinya, yang mana malam ini seperti sebelumnya kita akan membahas kitab Syah Masail Jahiliyah, matan milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan syarah milik Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimah hafizahullah taala. Dalam pertemuan sebelumnya, sebelum masuk ke Ramadan, kita sedang membahas tentang salah satu ciri khas Ahlul Jahiliyah, yaitu keberadaan mereka, kebiasaan mereka beriktimad, berpegang, bersandar dengan qiyasul fasid, analogi yang salah, tidak benar, yang rusak, serta tidak tepat, serta tindakan mereka mengingkari al-qiyasus sahih, qiyas yang seharusnya, penggunaan analogi yang seharusnya, yang tepat dan benar. Kita telah sebutkan sebelumnya, atau telah kita baca sebelumnya, bahwasanya perbuatan Ahlul Jahiliyah dahulu menunjukkan atas hal ini. Di antaranya adalah mereka menolak keberadaan para rasul dari kalangan manusia. Kata mereka, kalau mereka benar-benar rasul, tentu bukan manusia. Kalau mereka benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, tentu seharusnya mereka malaikat. Ya, seharusnya mereka malaikat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, membantah serta menjelaskan salah serta rusaknya, ya, qiyas yang mereka gunakan, bahwasanya qul law kana fil ardi malaika yamshun mutmainnin la zalna alaihim minas samai malaikar rasula. Seandainya di bumi ini terdapat para malaikat, ya, malaikat-malaikat isinya pada para malaikat yang berjalan, ya, berjalan-jalan yang ada di tengah-tengah manusia, maka Allah akan turunkan malaikat sebagai, ya, dari langit malaikat sebagai utusan. Tatkala yang ada di, yang tinggal menjadi penghuni bumi ini adalah manusia, maka utusannya Allah utus juga dari kalangan manusia. Karena kalau misalnya utusannya dari kalangan para malaikat, orang-orang akan beralasan, ya, kamu gampang berbuat amal soleh, kalian tidak seperti kami harus mencari makan, harus melakukan ini dan demikian, ya. Akan tapi tatkala rasul diutus dari kalangan manusia, maka ini tidak bisa menjadi hujjah, ya. Iya, Rasulullah SAW, ya, rasul yang diutus oleh manusia juga membutuhkan apa yang kalian butuhkan. Ia juga bisa merasakan sakit sebagaimana yang kalian rasakan. Ia juga bisa ridha atau marah sebagaimana yang kalian rasakan. Ya, sebagaimana yang kalian rasakan. Maka lebih tepat serta lebih mudah bagi manusia untuk mengikutinya. Ya, ini yang seharusnya, ini adalah, ya, pengkiasan yang tepat. Bukan sebaliknya yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya ia adalah rasul yang benar, seharusnya bukan, ya, bahwasanya rasul yang diutus kepada manusia haruslah dari bangsa manusia itu sendiri, ya. Haruslah dari bangsa manusia itu sendiri. Ya, rasul yang diutus kepada manusia haruslah dari bangsa manusia itu sendiri. Kemudian kata al-muallif rahimahullah taala, kata Syekh Shalih Fauzan melanjutkan syarahnya, "Wa min ajaib," dan di antara keajaiban, keanehan, intikasi haula, terbaliknya, ya, terbaliknya pola pikir mereka adalah annahum yastab'iduna ar-risalah fil bashar wa la yastab'iduna an takuna al-'ubudiyyah lil hajar. Mereka menganggap aneh bahwasanya risalah ada di kalangan manusia, akan tetapi tidak merasa aneh ketika mereka menyembah dan mengibadahi bebatuan, ya, mengibadahi bebatuan dalam keadaan mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka berbagai rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka kehidupan dan kematian, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka, ya, kesehatan dan sakit. Akan tapi mereka justru minta dan menyembah kepada bebatuan, ya. Ini adalah suatu keanehan, ya, disebut oleh Syekh sebagai intikas, ya. Terbalik pola pikir mereka. Fala yastab'iduna an takuna ar-rububiyyah wal ilahiyyah lil ahjar wal asjar, ma hadza yastab'iduna wa yastankiruna an takuna ar-risalah fil bashar. Maka mereka tidak merasa aneh, tidak merasa heran, tidak merasa, ya, tidak menganggap suatu hal yang salah rububiyah dan ilahiyah ada pada ahjar wal asjar, bebatuan dan juga pohon-pohon. Wa ma hadza yastab'idun wa yastakbiruna an takuna ar-risalah fil bashar. Akan tapi mereka menganggap aneh, menganggap jauh, menganggap suatu hal yang tidak tepat, ya, bahwasanya risalah ada di kalangan manusia, bahwasanya rasul ada dari kalangan manusia. Wa hadzal qiyas batil, dan ini adalah qiyas yang batil. Ini alaisa iru a'immatil kafarah min qaum nuh wa ghairihim yunkiruna risalatar rasul. Dan qiyas yang batil ini, ya, qiyas yang rusak ini, alaisa iru a'immatil kafarah, ini adalah suatu hal yang merupakan kesepakatan, ya, seakan-akan umat-umat yang kafir bersepakat atasnya. Artinya hampir seluruh umat yang kafir ketika menolak rasul, mereka menggunakan alasan ini. Kalau kamu benar rasul, masa kamu dari kalangan manusia? Ya, masa kamu dari kalangan manusia? Yungkiruna risalata rasulin li'annahum bashar. Mereka mengingkari risalah rasul, ya, karena para rasul tersebut manusia, ya, karena para rasul tersebut manusia. Ini adalah satu hal yang mana seluruh umat-umat kafir melakukan hal yang sama. Faqawmu Nuh qal, ma hadha illa basyrun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum walau syaa Allah la'anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin. Tidaklah ia kecuali seorang manusia seperti kalian yang ingin menjadi mendapat kedudukan yang lebih atas kalian. Seandainya Allah ingin, tentu ia akan menurunkan malaikat. Kami tidaklah mendengar tentang hal ini dalam atau dari ayah-ayah kami terdahulu. Ia hanyalah seorang laki-laki yang terdapat kegilaan padanya. Maka tunggulah, ya, hingga waktu berlalu. Ini adalah jawaban kaum Nuh ketika didakwahkan kepada mereka, ketika datang dakwah kepada mereka, ya, ini jawaban kaum Nuh. Demikian pula kalau kita membaca Al-Quran tentang kisah-kisah, ya, para nabi ketika berdakwah, rata-rata umatnya menjawab dengan hal yang sama, ya, kenapa bukan malaikat, kenapa manusia yang menjadi utusan di kalangan kami, ya. Demikian pula wakadzalika ghairuhum, demikian pula selain mereka. Fa quraisyun qalu fi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulqiya dzikru alaihi min bainina. Maka kaum Quraisy juga telah mengatakan ketika datang Nabi Muhammad sallallahu kepada mereka, mereka mengatakan ulqiya dzikru alaihi min bainina. Apakah di antara kami dia yang dapat, ya? Apakah di antara kami harus dia yang mendapatkan wahyu, ya? Fahadhi qa'idah muttaridah indal kuffar wa hiya qiyasul fasid. Maka qiyasul fasid ini disebutkan oleh Syekh Fauzan qa'idah muttaridah, seakan-akan ia sebuah kaidah yang harus dilakukan, seakan-akan ia adalah sebuah kaidah yang mana orang-orang kafir seluruhnya, ya, orang-orang kafir seluruhnya berada di atasnya. Maka seakan-akan Ya, hal ini adalah sebuah kaedah, sebuah hal yang terjadi atau hal yang dilakukan oleh seluruh orang-orang kafir, ya, hal yang dilakukan oleh seluruh orang-orang kafir. Ini yang disebutkan atau ini penjelasan Asy-Syaikh tentang masalah, ya, tentang masalah kesalahan atau terbaliknya pola pikir orang-orang jahiliyah ini. Terlanjut ada sedikit gangguan, ya. Ini adalah kaidah yang dilakukan oleh orang-orang, ya, kaidah yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, dari zaman kaum Nabi Nuh hingga zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian kata al-muallif rahimahullah taala, "Wa an-naw'u tsani min al-qiyas," dan jenis yang kedua dari qiyas, di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya qiyas yang disebutkan al-muallif ada dua, yaitu qiyasul 'illah dan qiyasus syabah. Sekarang qiyasus syabah, wa huwa ayyataraddad al-far'u bainal aslain fayulhaq bi aktsarihi ma syabahat, atau fayulhaq bi aktsarihi ma syabahat, yaitu ada suatu hal yang mirip kepada dua hal, ya, suatu cabang yang mirip pada dua hal, maka digabungkan kepada mana yang paling, ya, kepada mana yang paling mirip, ya. Ini biasa digunakan para ulama usul fiqh ketika, ya, merumuskan sebuah hukum. Misalnya contohnya adalah, ya, contohnya adalah tentang masalah mengusap kepala, ya, dalam wudu. Mengusap kepala dalam wudu, apakah perlu diulang atau cukup satu kali, ya? Cukup satu kali. Maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu diulang, hanya perlu satu kali, karena ia diusap seperti mengusap khuf, ya. Mengusap khuf, mengusap kaos kaki atau mengusap, ya, sepatu hanya dilakukan sekali, tidak perlu diulang. Maka demikian pula mengusap kepala. Yang menggabungkan apa? Sama-sama mengusap, ya. Sedangkan yang lain, pendapat yang kedua mengatakan tetap dilakukan, boleh disunnahkan atau disunnahkan melakukan, ya, mengusap kepala tiga kali, ya. Kenapa? Karena ia bagian dari wudu, sebagaimana anggota-anggota wudu lainnya dilakukan tiga kali padanya, maka demikian pula, ya, maka demikian pula kepala. Ya, ini cukup, yang penting ini adalah hanya sekadar, ya, untuk menjelaskan apa itu qiyasus syabah. Maka kemudian kata al-muallif, "Wallahu jalla wa ala la yuqasu bi khalqihi la qiyasu 'illatin wa la qiyasu syabahin yastawi afraduhu." Allah jalla wa ala tidaklah dikiaskan, tidaklah apa-apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dianalogikan dengan apa-apa yang ada pada makhluk, baik qiyasu 'illah maupun qiyasu syabah, ya. Akan tapi, wa inna ma yusta'mal fi haqqihi subhanahu qiyasul aula. Akan tapi yang digunakan pada Allah Subhanahu wa taala adalah qiyasul aula, wa huwa ayyuqal kullu kamalin sabata lil makhluq la yastazimu naqsan fal khaliqu aula bihi. Yaitu maksud qiyasul aula adalah setiap kesempurnaan, setiap hal yang merupakan kesempurnaan bagi seorang makhluk dan tidak ada kekurangan padanya, fal khaliqu aula bihi, maka Allah Subhanahu wa taala lebih utama dengannya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih utama dengannya. Allah taala berfirman, "Walillahil masalul a'la," dan bagi Allah lah, ya, permisalan yang tertinggi, "Wa huwal azizul hakim," dan ia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qala taala, "Fala tudribu lillahil amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Maka janganlah kalian membuat permisalan-permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ya. Kemudian kata al-muallif rahimahullah taala, "Wal mas'ala allati ba'daha," dan masalah yang setelahnya adalah, "Wahia ankarul qiyas as-sahih." Mereka mengingkari qiyas yang sahih. Sebagaimana kaum jahiliyah mereka menggunakan qiyas yang rusak, ya, mereka juga mengingkari qiyas yang sahih. "Wa huwa ayyakuna ar-rusul ilal bashar basharan mislahum," yaitu keberadaan rasul kepada manusia adalah basyaran mislahum, ya, kepada manusia haruslah manusia semisal dengan mereka. Ini qiyas yang sahih yang mereka ingkari, justru mereka ingkari. "Wa ayyakuna ar-rusul ilal malaikah minal malaikah," jikalau ada rasul dan bahwasanya utusan kepada para malaikat dari kalangan para malaikat. "Hadza huwal qiyasus sahih," ini qiyas yang sahih, ini yang seharusnya, ya. Akan tapi orang-orang kafir membaliknya, yang ini diingkari, qiyas yang rusak mereka ambil. "Allazi taqdarihu al-hikmah wal fitrah salimah," inilah yang ditujukan atau inilah yang tepat sesuai dengan hikmah dan juga fitrah, ya, yang sehat. Annal mursal yakunu min jinsil mursali, annal mursal yakunu min jinsil mursali ilaihim la min jinsin akhar, yaitu bahwasanya ya al mursal ya utusan hendaknya sama dengan al mursal ilaihim, ya sejenis dengan orang-orang yang diutus kepada mereka. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW ya, atau dalam Al-Qur'an sebutkan bahwasanya ya, diutusnya para nabi adalah bilisan qaumihi, dengan orang yang ya berbicara dengan lisan mereka. Kepada orang-orang ya kaum Quraisy diutus dari kalangan mereka. Kepada setiap kaum diutus orang-orang dari kalangan mereka. Karena jika lo diutus orang dari lain mungkin sulit ya untuk menjabarkan kepada mereka dengan tepat ya. Oleh karena itu qiyas yang sahih bahwasanya ya, bahwasanya yang harus diutus kepada para manusia adalah manusia semisal mereka. Akan tetapi orang-orang kafir malah tidak meyakini atau malah mereka menolak qiyas yang sahih ini dan justru mengambil penganalogian yang rusak. Walladzi hamalahum ala hatainil mas'alatain wal jahlul bil jami' wal fariq. Dan yang membawa mereka atas hal ini atau membuat mereka terjatuh dalam hal ini adalah al-jahlu bil jami' wal fariq, yaitu mereka tidak bisa membedakan al-jami' wal fariq, hal yang seharusnya digabungkan dan hal yang seharusnya dipisah, ya. Al-jami' alladhi yubna 'alaihi al-qiyas wal fariq alladhi la yashihu ma al-qiyas, hal yang menggabungkan yang mana harus dibangun qiyas di atasnya, wal fariq demikian pula hal yang berbeda, ya, pembeda yang mana qiyas tidak tepat bersamanya. Yang mana qiyas tidak tepat bersamanya. Dan ini ya, perbuatan atau jatuhnya seorang kepada al-qiyasul fasid juga terjadi pada ahlu syirik, orang-orang melakukan kesyirikan ya di zaman sekarang ya. Ketika mereka melakukan kesyirikan ya, meminta kepada orang-orang saleh ya, minta kepada orang-orang saleh, minta atau bertawassul kepada Allah melalui orang-orang saleh dengan cara yang dilarang. Ketika mereka dilarang, mereka menjawab bahwasanya kami adalah hamba-hamba yang berdosa. Ya, kami adalah hamba-hamba yang berdosa. Tidak mungkin bisa minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami minta lewat perantara-perantara ini. Ini juga adalah termasuk dari al-qiyasul fasid ya, qiyasul fasid, ketika mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan para raja. Mereka bilang kalau raja kan juga tidak bisa langsung ke dia, akan tapi harus lewat orang-orang bawahannya ya. Ini adalah qiyasul fasid. Bagaimana mereka bisa mengkiaskan Allah yang Maha Tahu atas segala halnya dengan seorang raja yang tidak tahu tentang ya, tidak tahu tentang detail-detail rakyatnya kecuali jikalau diberi tahu. Ini apa? Ini qiyasul fasid. Ini adalah bentuk qiyas yang tidak tepat. Demikian pula salah satu alasan atau salah satu bukti bahwasanya ini adalah qiyasul fasid yang disebutkan para ulama bahwasanya raja-raja ya biasanya atau raja-raja mereka menerima perantara-perantara tersebut, menerima orang-orang lewat perantara-perantara tersebut karena mereka punya kebutuhan pada perantara-perantara ini juga. Kalau mereka tidak mengabulkan permintaan dari para perantara-perantara ini, khawatirnya perantara-perantara ini akan berbalik melawan dia. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada Allah Subhanahu wa taala butuh kepada seorang pun dari kalangan hambanya ya. Maka tidak tepat mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan para raja dengan dalam hal bahwasanya ketika minta kepada Allah dan kita orang yang berdosa lalu kita minta melalui perantara-perantara ya. Pengkiasan ini ada termasuk dari pengkias qiyasul fasid ya, qiyas yang rusak ya, qiyas yang rusak. Allah taala alam, kita cukup dulu sampai sini ya, kita cukup dulu sampai sini karena ini sudah akhir bab dan juga ya tadi berapa kali ada gangguan jaringan, mungkin kita cukup dulu sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.